Untuk Herbangin plus sahabat Usauda, untuk Super Track Clothing yang luar biasa. Terima kasih untuk sponsorship yang sudah mendukung dari jajaran TNI Polri. Tentunya bareng-bareng Vasco, ada Eko Game, terima kasih. At Media, thank you. Dan juga seluruh sponsorship yang mendukung acara di kesempatan sore hari ini. Diucapkan terima kasih yang luar biasa. Tentunya dalam memeriahkan satu dekade track ini. Semoga kehadiran New Monata bisa memberikan suguhan yang terbaik untuk Anda semuanya. Ya, kita... Oh, Keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara.